Hello dunia, selamat malam minggu. Beri malam yang tak terlupakan, menyentuhmu dengan kata indah, wangi aroma intim berdua. Sabtu pagi aku telepon, tanya kau apa planning nanti malam. Sebut dinner, nonton dan shopping. Ternyata kau pilih dinner romantis. Here we go. Dandan rapi ala mafia, lengkap dengan das dan jas hitam. Rambut timis, licin dan bersih. Aku sudah siap menjemputmu sayang. Tiba di lokasi dinner, pilih menu berdua favorit kita. Selagi tunggu mari semua, oh yeah. Tanganmu tak bisa lepas ku genggam. Here we go. Mengapa hingga saat ini jantungku berdebar detik dukser. Oh my god, dirimu hot banget. Buat diriku selalu jatuh cinta padamu. Hello dunia, selamat malam minggu. Beri malam yang tak terlupakan, menyentuhmu dengan kata indah, wangi aroma intim berdua. Hello dunia, selamat malam minggu. Beri malam yang tak terlupakan, berikan ku rasa nyaman. Senyum indah takkan terganti, kini kau telah menjadi sang dewi. Jangan pergi, tetaplah di hati. Namamu terukir elok di sanubari. Hello dunia, selamat malam minggu. Beri malam yang tak terlupakan, menyentuhmu dengan kata indah, wangi aroma intim. Lupakan.